نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا رزاق. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم امين. Kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di, memulai dari i'rab terhadap ayat 31. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari ayat ke-31 saja. Karena pada hari ini seperti yang kita ketahui, hari Selasa dan Rabu itu kajian ada 4 kitab. Jadi nanti jam 6.30 kita memulai kitab Durusul Lughah, ya. Dimajukan berarti kitab Sa'dinya untuk yang hari Selasa dan Rabu itu lebih disingkat lagi. Kemudian Durusul Lughah, kemudian Nahwu, kemudian Shorof. Masya Allah. Masya Allah. Satu pagi itu antum dapat 4 paket itu. Bismillah. Dari wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Namun sebelum ayat itu patut bagi kita untuk membaca sedikit dari ayat 30, ya. Ayat 30 halaman ke-114. Ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat. Mereka yaitu para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikanmu. Maka ia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tentang i'rab dan juga tentang tafsirannya itu sudah kemarin kita rekam, antum bisa antum dengar lagi kajiannya di YouTube, ya. Sekarang wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, faqala waalaikumsalam, ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Kemudian dia berkata, kemudian mengumandangkan kepada malaikat, lalu berfirman, siapa yang berfirman di sini? Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian memang benar-benar termasuk tergolong orang-orang yang jujur, yang benar. Oke. Okay. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada siapa? Kepada malaikat. Tahu dari mana? Tahu dari waw dalam anbiuni, ya. Ya. Kemudian tahu dari tum dalam kuntum. Kemudian tahu dari ya dalam shadiqin. Ya, itu tanda-tanda bahwasanya yang dimaksud ya Allah Subhanahu wa taala berkata kalimat ini kepada para malaikat, ya. Ya, jadi sekali lagi i'rab dan pengetahuan tentang ini waw, tum, in itu sangat sangat penting. Sangat membantu. Apa Pak Muslim? Enggak. Kirain nyatat lagi ini dan jelas lagi. Oh, udah, alhamdulillah. Antum udah masyaallah udah disediain. Hah? Baik banget. Antum tuh enggak pengen kita berusaha buat nulis gitu. Itu jangan antum kira itu enak, ya. Nanti antum akan merasakan siksaan nanti. itu akan antum antum akan merasakan nanti. Salah atau benar itu? Beda, beda dari yang antum tadi. Hah? Emang kenapa itu? Langsung bolak-balik itu kan enggak. Yang benar mana? Yang bolak-balik. Enggak, yang benar malah bolak-balik yang benar. Yang benar yang bolak-balik. Heeh. Oh, enggak ada baliknya. Ya udah yang sebaliknya kan besok. Udah, yang itu aja, oke. Okay. Nanti ana ini lagi, ana print lagi. Oke, okay, wa'allama di sini. Ayo okay, kita bahas waw wa'allama. Waw di sini waw apa? Ana minta satu dong. Waw di sini waw untuk istinaf bukan? Iya. Untuk istinaf. Perasaan tadi ana bawa satu dah. Waw istinaf. Ya, karena di sini beda dengan sebelumnya wa idz qala rabbuka lil malaa'ikati. Waw dalam wa idz qala rabbuka juga waw istinaf. Waw dalam wa 'allama Adamal asma' juga waw istinaf. Baik. Apa istinaf berarti waktu itu kita katakan istinaf itu memperbaharui kalam dengan tema yang baru walaupun sebenarnya temanya sama mungkin tapi ada pembaharuan. Dan dia dalam English misalnya namanya renewal, pembaharuan, oke, okay? Baru, tema baru. Allama di sini fi'lu madhin ya kan? Mabniyun 'ala al-fathi. Kalau secara sharaf dia berarti wazannya apa? Ini karena bahasa Arab ya. Kajian kita hari ini bahasa Arab jadi banyak tentang bahasa Arab. Fa'ala yufa'ilu ya. Dia fi'il tsulatsi mazid dengan satu huruf yaitu dia huruf ainul fi'ilnya. Nanti ainul fi'il hari ini insyaallah akan kita bahas apa itu ainul fi'il. Jadi kalau bisa antum semuanya itu sering-sering murojaah karena apa yang kita dapetin di sini pada hari Selasa atau Rabu itu besar sebenarnya. Kalau tanpa murojaah itu bisa cepat hilang dan rugi nantinya. Tapi kita murojaah terus insyaallah. Jadi wa'allama itu ainul fi'ilnya ditambah satu. Jadi fa'ala 'allama. Jadi lamnya itu double, makanya ditasydidkan. Wa'allama fi'lu madhin mabniun 'ala al-fathhi. Ingat itu? Ya. Dan fa'ilnya, pelakunya, dhamirun mustatirun wujuban atau jawazan. Okay. Jawazan taqdiruhu huwa. Ya Pak Muslim, jangan gembira dulu dengan ini. Masih ada yang kurang nih, harus antum tambah-tambahin. Jadi fa'il atau subjek atau pelaku dari perbuatan ta'lim, mengajarkan, itu adalah dhamir, kata ganti, mustatir yang hidden. Yang terselubung, yang tersembunyi. Ya. Mustahil jawazan. Takdirnya adalah huwa. Karena allama allama allamu gitu kan. Allama yang pertama itu untuk mufrad, muzakkar, ghaib. Huwa. Ha? Wa allama adama. Syuf di sini lihat adama kan? Dia maftu ya mansub atau bukan? Mansub. Dan dia maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Berarti kalau misalnya kita bilang allama Adam itu cukup enggak jadi jumlah mufidah. Karena kita udah belajar jumlah mufidah dalam ilmu nahwu yaitu kalimat sempurna. Cukup enggak menjadi jumlah mufidah? Kalimat yang memberikan faedah cukup enggak? Wa allama Adam artinya apa? Dia telah mengajarkan Adam. Cukup enggak udah? Cukup. Ya, jadi kita praktis juga jumlah mufidah udah cukup wa'allama adama. Ya. Al-asma'a maf'ulun bih tsanin. Maf'ul bih yang kedua. Berarti 'allama di sini dia tergolong sebagai perbuat fi'il yang bisa menghadirkan dua objek. Namun dua objek itu jika dipisah, mereka berdua tidak bisa dijadikan mubtada dan khobar. Paham gak di sini? Agak bingung. Coba misalnya anak-anak katakan di surat Al-Baqarah, Alladzi ja'alakumul ardo firosha wassama'ah bina. Oke, ja'alal ardo firosha ya kan? Ja'ala menjadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-ard bumi sebagai hamparan. طيب الأرض itu maf'ul bih pertama, firasha maf'ul bih kedua. Kalau misalnya ja'a dihapus, jadi al-ardu firashun, bumi adalah hamparan, mubtada khobar jadinya. Pernah dengar mubtada khobar kan? Pernah dengar, Pak Muslim pernah dengar banget. Jadi al-ard, tangan, sekarang kalau misalnya nih, mana? Allama adamal asma'a. Alam dihapus. Adamu asma'un, boleh gak? Mubtada khobar misalnya. Adam adalah nama-nama, boleh gak? Gak cocok kan? Nah itu berarti ada. Jadi berarti di sini kita mulai tahu, ini permulaan tahu lah, permulaan tahu, nggak harus detail. Kita mulai tahu bahwasanya ada di antara jenis fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang transitif yang membutuhkan objek, ada yang membutuhkan satu objek saja, ada yang bisa membutuhkan dua objek. Nah yang membutuhkan dua objek itu ada dua macam, yaitu yang mana kedua objek tersebut jika di independenkan bisa menjadi mubtada khobar. Ada juga yang dua objek tersebut jika diindependenkan keduanya jika disusun tidak mungkin menjadi mubtada wa khobar. Ini mukadimah aja Bakhtiar, jadi enggak harus antum hafal sekarang. Ini pernah dengar aja bahwasanya perbuatan misalnya dalam Indonesia nih, misalnya anak katakan saya melihat HP dan headset itu dua maf'ul bukan? Dua maf'ul bih, tapi bukan itu maksudnya. Bedakan. Yang maksud bukan dua maf'ul bih di jamak begitu, enggak. Tapi yang mewajibkan harus ada dua maf'ul bih. Beda. Kalau misalnya, nah, saya melihat, antum boleh satu maf'ul, dua maf'ul, tiga maf'ul. Saya melihat Arif, Ihadi, Mas Tiar, kemudian Pak Muslim. Empat maf'ul bahkan. Tapi bukan itu yang maksud. Yang maksud adalah, dia dengan fi'il tersebut mewajibkan ada dua maf'ul. Misalnya saya menjadikan Pak Muslim sebagai mertua misalnya. Nah, Pak Muslim maf'ul pertama, mertua maf'ul kedua. Ya. Seperti alladzi ja'ala lakumul ardo firasha. Ard maf'ul pertama, firasy maf'ul kedua. Berarti kalau misalnya saya menjadikan Pak Muslim sebagai mertua, saya menjadikan dihapus. Jadi Pak Muslim adalah mertua. Mubtada khobar bisa enggak? Bisa. Oke, itu cuma mukaddimah saja supaya nanti bisa pernah mendengar hal seperti ini. Kemudian kullaha, ya, kullaha, kulla. Harfu taukid. Ma'nawi. Mansub bil fathah ha? Dan dia mudhaf, kemudian ha di sini dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih. Ingat mudhaf ilaih selalu apa mudhaf ilaih? Selalu majrur. Ingat terus itu. Tapi yang kita lihat kullaha di sini, ha di sini zahirnya tidak majrur akhirannya melainkan sukun, ya kan? Nah, makanya ketika zahirnya kayak gitu, makanya dia jadi apa? Fi mahal, kita sebut fi mahal dalam posisi apa? Posisi jarrin. Summa aradahum, summa itu harfu atfin. Tapi dia huruf ya. Summa harfu atfin. Sekarang dia mabniun alaih. Ala apa? Ala al-fathi. Oke. Bagus. Summa aradahum. Arud di sini jadi mithlu allama ya. Berarti antum lihat allama tadi atas. Fi'lu madin mabniyun ala fathi dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu jawazan ya takdiruhu huwa. Tapi sekarang siapakah fa'il dari arudu? ikhtiar. Siapakah pelaku dari aradho? Apa arti aradho Indonesia di sini? Mengemukakannya. Siapa fa'il dari aradho? Allah Subhanahu wa taala atau Adam? Bukan aradho ya. Kan bukan fa'il. Ya hum di sini kan hum ini maf'ul ya nanti. Enggak usah enggak itu membicara itu. Sekarang aradho ini fa'ilnya siapa pelakunya? Adam atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala atau Adam? Siapa yang merajihkan Allah? Mengatakan Allah antum? Kalau antum Hadi Adam aradhahum mengemukakannya pada mereka? Pak Muslim abstain ya. Enggak nomor 1 enggak nomor 2. Antum? Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Allah ngaku enggak? Oke, antum memilih Allah. Baik. Yang sahih adalah Allah. Ma'aradahum. Karena di sini kalau misalnya ataf ya, summa berarti menyelaraskan dengan sebelumnya kan? Dengan 'allama bukan? Nah, 'allama itu siapa fa'ilnya? Allah. Aradahum siapa fa'ilnya? Allah. Kemudian nanti ada faqala an biuni fa di situ atifah. Qala di situ fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Thumma aradahum, tadi udah arad. Hum di sini dhamir muttasil. Mabniun ala sukun. Ya. Kalau muslim ditulis Pak Muslim mabniun ala sukunnya, jangan sampai nanti. Tapi kalau udah paham udah enggak usah ya. Karena justru itu yang enggak ngerti kenapa dia bisa dikatakan sukun fathu gitu. Oh gitu. Oh, omong dong Pak. Lihat di sini hum akhirannya sukun bukan, Pak? Iya, sukun. Ya sudah. Tapi kalau summa tadi summa mabniun ala alal fathi akhirannya fathah. Summa ya. Ah, kemudian apalagi? Alama misalnya. Ama arada fi'il madhi. Mabniun ala apa Pak? Coba biar dari Pak Muslim namanya. Arada ya. Ah. Alal fathi karena akhirannya fathah. Jadi mabni itu yang tidak bisa diubah akhirannya. Gitu-gitu aja terus. Gitu Pak ya. Tapi mabni yang mu'arab kita belum membahas itu. Nanti di nahwu ada pembahasannya. Terus. Oke. Fi mabniin ala sukun. Fi mahali nasbin. Kenapa fi mahali nasbin? Karena dia maf'ulun bih. Nah maf'ulun bih. Posisi maf'ulun bih itu adalah posisi mansub. Mansub itu seperti maftuhnya bagi mabni. Bagi mu'arab. Mansub ya. Aradahum 'alal malaikati. 'Alal malaikati 'ala ya. 'Ala apa sih? Harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Kemudian kalau al malaika ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. 'Alal malaikati, ingat ya? 'Alal malaikati. Oke. Dan malaika di sini jamak atau mufrad? Jama. Oke. Amaika tifaqala anbiuni. Jadi antum nanti membagi kalimat ya, membagi kalimat. Wa 'allama Adama asma'a kullaha ya. Ya rokan. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati ya rokan. Faqala anbiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Jadi ada tiga ya. Itu ya. Nah, sekarang fa di sini fa apa? Harfu 'athf bukan? Atifa, waalaikumsalam. Atifa berarti dia mabniun ala ala fathih sahih gitu Pak Muslim ya. Fa faqala faqala tadi fa ataf berarti semisal dengan dua sebelumnya. Jadi di sini ada berapa ataf di sini? Arif, ada berapa ataf sih, Pak? Ada dua. Ahsan, ada dua berarti Imam. Ada dua ataf, yang pertama ataf yang thumma juga ada fa. Nah, berarti kita tahu bahwasanya waw, fa, thumma itu bisa menjadi ataf. Meskipun thumma bermakna kemudian. meskipun fa bermakna kemudian, tapi di sini ataf di sini bukan makna tartib yang dimaksud, tetapi menyelaraskan kalimat ini dengan sebelumnya, menyeragamkan. Ya, makanya kita lihat di sini fa'il terhadap fi'il-fi'il yang ma'tuf di sini itu seragam fa'ilnya. Allah, Allah, Allah ya. Dari pertama wa'allama, siapa yang 'allama? Allah. Kemudian thumma 'arada, siapa yang mengarada? Allah. Kemudian terakhir faqala, siapa yang berkata qala? Allah Subhanahu wa taala. Jadi qala gimana doa ini ya, si ini? Ridho, coba antum i'rabkan ridho. Dhamir untuk qala. Fi'lun enggak ada di sini. Fi'lu madhi bukan fi'lun. Fi'lu madhi. Dhamir, dhamir fa'ilnya. Wal fa'ilu. Fa'ilnya apa? Dhamir. Dhamir itu kata ganti. Fa'il pelaku, pelaku dari qala. Wal fa'ilu dhamir. Belum bisa, coba Imam. Fa'il, ha? Enggak, jawab aja gampang, gampang, sebenarnya gampang. Fa'ilnya apa? Sama seperti alama tadi. Allah. Iya, fa'il Allah Subhanahu wa taala, tapi di i'rabkan. Di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa yarji'u ila Allah. Oke. Okay. Mulai paham enggak di sini Ridho? Hah? Jangan ragu-ragu antum jawab aja, jawab aja. Di sini kan ada kita latihan juga, latihan i'rab juga ya. Mas, oh, ya. Yang tadi yang summa dengan fa katanya arfin, tapi summa di atas tetap nulisnya arfin. Itu sama aja. Sama aja, sama aja. Kalau misalnya antum bilang atau berarti harfu atfin. Kalau misalnya antum cukupkan atifah itu enggak masalah, atifah. Jadi boleh atifah atau harfu atfin. Tapi antum enggak boleh ngomong harfu atifah, enggak boleh kayak gitu. Jadi harfu atfin gitu ya. Ya, oke. Faqala tadi udah. Coba Mas Tiar Baktiar antum ulangi faqala gimana? Qala di sini. Fa'nya apa? Fa'kola fa'nya? Harf? Harfu atfin atau atifah boleh? Mabniyun ala? Kemudian kola? Fi'lu madin? Fi'lu madin gitu. Fi'lu madin? Fi'lu madin? No. Antum tulis dong yang benar. Antum tulis fi'il madhin mabniun 'alal fathhi. Yang tadi yang ana ini tulis, makanya ini enggak ini belum lengkap ini. Jadi harus tulis-tulis lagi. Jangan ngerasa udah lengkap ini. Masih banyak antum kalau misalnya kosong tetap aja, itu enggak ada manfaatnya antum ini. Cuma tahu umumnya aja. Yang parsial-parsialnya itu juga penting gitu ya. Jadi faqala fi'qala di sini fi'il madhin sama dengan tadi 'allama dengan 'arada ya. Ya. Mau kemana? Fi'il madin mabniun ala al-fathi. Ya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Oke. Okay. Anbi'uni. Ya, anbi'uni. Faqala anbi'uni. Anbiu dulu. Setelah itu kita punya nun dan ya. Anbiu ini fi'il apa? Fi'ilul amr. Fi'ilul amr mabniun ala. Ala hadfin nun. Sahih. Ala hadfin nun. Karena asalnya itu fi'il mudornya apa? Tunbiuni. Tunbiuna. Asli itu anbiuna gitulah. Anbiuna nih ya. Ya. Mudhari'nya kan yunbiu yunbiani yunbiuna tunbiu tunbiani yunbina tunbiu tunbiani tunbiuna. Ya. Nah, asli tin tunbiuna nih. Ya. Ah, di sini anbiu fi'lu amrin mabniun terbinakan terbangun akhirannya atas penghapusan huruf nun, karena aslinya anbiuna gitu ya, anggap akhirannya tuh ada nun sebelumnya, habis waw itu ada nun bukan alif. Ini kenapa anda tulis alif di sini? Enggak, di sini aslinya enggak ada alif ya. Baik, ya. Tapi dalam ayat coba misalnya antum lihat ayat ini ada alif enggak? Enggak ada. Tapi ketika dia terpisah ada alif, kan kebiasaan. Karena kalau terpisah ada alifnya. Tapi kalau misalnya ditambah dengan setelah anbiu kemudian ada ni, maka enggak boleh ditambah alif. Seperti anbiukum, anbiuhu. Waalaikumsalam. Masyaallah. Cakep. Cantiknya gojingku. Ayo Khalid, Khalid. Samsul nih, aduh benar-benar cari perhatian emang. Mungkin dia mau persalinan kekurangan dana mungkin atau gimana itu. Fi'lu amrin mabniun ala hadzfin nun. Jadi aslinya anbiuna. Nah. Wow di sini apa wow di sini? Tadi dalam ambiuni itu ada beberapa pembahasan. Pertama, ambiu ya. Kemudian pembahasan wow ya. Kemudian pembahasan alifnya kalau misalnya tanpa nun ya, ya kan? Kemudian pembahasan nunnya dan pembahasan ya. Paham? Gimana? Rumit kan? Alhamdulillah. Ambiuni ada 5 pembahasan. Pertama ambiu. Hah? Kemudian pembahasan wawunya, kemudian pembahasan alif kalau misalnya itu dipisah, ya. Kemudian pembahasan nun, kemudian pembahasan ya. Kalau ambiu tadi udah ambiu fi'lu amrin fi'lul amr marfu'un mabniun 'ala hadzfi harfin nun. Oke. Sekarang wawunya kita bahas. Waw di sini dia adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun. Ada enggak di sini? Enggak ada. Makanya. Hah? Muttasil. Mabniun ala sukun. Ya, ya kita lihat. Misalnya anbiu wawnya mati ya. Dhamirun muttasilun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli. Ah, siapa yang bisa tahu? Fi mahalli di posisi apa dia? Apakah dia rofa, nasab atau kasr atau jazm? Fi mahalli. Nah. Kenapa nasab? Maf'ul bukan. Fi'lu fi'l amr itu fa'ilnya itu adalah mukhatabun atau mukhatab. Anta antuma antum anti antum antunna. Nah, sini an biuni. Wow di sini itu dhamir mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Oke. Okay. Fa'il dalam fi'il amr itu selalu anta, kamu ya. Makanya misalnya Khalid keluar kamu. Nah, ya kan? Kamu di sini bukan maf'ul. Tetapi fa'il. Gitu ya. Ya benar yang memberikan ana. Tetapi dalam fi'il ukhruj, lam ukhruj itu fi'lul amr mabniun ala sukun ya. Fi wa dhamir wal fa'il dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Itu fa'il. Ya. Jadi fa'il dalam ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Itu semua apa? Ukhruj anta, ukhruja, antuma, ukhruju, antum, ukhruji, anti, ukhruja, antuma, ukhrujna, antunna. Bingung? Bakhtiar? Oh bingung, tanda-tanda antum ada pikiran. Bagus. Anbiu, alif di sini namanya alif apa? Biasanya apa? Fariqoh. Fariqoh itu ketika apa? Ketika dia tidak bersambung dengan apapun. Dengan domir misalnya. Coba lihat anbiu ini bersambung dengan domir gak? Bersambung dengan domir. Misalnya anbiuhu bersambung dengan domir gak? Bersambung dengan domir. Tapi kalau terpisah, misalnya ukhruju gitu. Ukhruju berarti ukhruju antum terpisah. Ada alifnya enggak? Ada alifnya. Apa sih sun? Ukhruju ada alifnya fariqah. Pemisah, oke. Okay. Nah sekarang ketika dipertemukan nun dan ya di sini, maka dihapus alifnya. Ya perlu ini nggak, perlu saburoh nggak? Perlu saburoh ya, biar biar ini Khalid kayaknya butuh nanti, takutnya kasihan Khalid mau datang. Jangan sini, jangan sini. Kita benar-benar bahasa Arab Pak, pada hari ini supaya insya Allah supaya antum puas, supaya puas benar-benar. Ya, di sini kita kan fi'il amr, waktu itu udah belajar sorof ya kan. Fi'il amr ada misalnya ukul, ya kan, ukul, ya, duanya gimana? Ukula. Ukuru. Nah, oke, sampai sini aja ya. Ya, sampai sini aja. Nah, ini di sini yang kita permasalahan ini. Kalau misalnya terpisah, harus ada alif. Alif di sini namanya alif fariqoh. Apa arti fariqoh? Pemisah, pembeda, oke? Okay? Maka ketika dia begini, uktulu. Oke, okay, sekarang uktul di sini siapa? Fa'ilnya anta, ya. Dia fa'ilnya fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kalau misalnya uktulah, fa'il dhamir mustatir bukan? Bukan. Dhamir di sini. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian wa, ini dhamirnya ada enggak? Ada dhamirnya, bukan seperti ini nih, enggak ada dhamir. Muncul. Ini dhamirnya waw, waw jamaah ini dhamir. Wal fa'ilu dhamirun waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Di sini antuma, ya. Di sini an, antum, oke. Okay. Antum walaupun wal antum di sini maksudnya. Oke. Okay. Nah gitu. Tadi anti antum antuna nggak usah di sini. Nah sekarang alif fariqoh. Jadi tadi ana bilang anbiuni itu ada lima permasalahan. Pertama uktulnya anbiu, anbinya. Kemudian wawnya, kemudian alifnya fariqoh, kemudian nunnya, kemudian ya-nya. Nah sekarang kalau misalnya Arif ada musuh di dalamnya, kemudian Arif berkata uqtuluni, ya, lihat ada alif nggak? Nggak boleh ada alif, nggak boleh ada alif. Jadi alif itu untuk pemisah ketika dia terpisah dari domair, domir-domir misalnya. Tapi ketika misalnya kayak gini, dia nggak boleh ada alif. Antum ini alif, antum melakukan sebuah rekayasa dalam bahasa Arab, bid'ah itu namanya, walaupun mungkin gak terlalu berdosa mungkin. Tapi uktuluni gak bucil, keluar bucil. Nah di sini ada permasalahan satu, nunnya dan ya-nya. Nunnya di sini namanya nun al-wiqoyah. Wiqoyah itu penjagaan. Penjagaan supaya Allah tuh bilang uktului. Nah ya aneh kan. Qala ambiui, ambiui, uktului. Berarti ada jamak uktului, uktulu dan uktuli gitu. Ya. Uktulu, uktuluni. Ini namanya nun al-wiqayah. Ya di sini. Nah, ya di sini apa? Dhamir. Ya. Ya di sini apa ya di sini? Ya, maqulun bi. Ya, dia dhamir bukan? Oh, iya. Ya, domir, ya, domir dia, mabniun, ala, kok pati, enggak lah, ala sukun, mabniun ala sukun, fi mahalli nasbin maf'ulun bih, fi mahalli nasbin maf'ulun bih, antum enggak apa-apa, antum agak repot-repot, apa bingung sekarang, apaan sih maksudnya ini, enggak apa-apa, enggak harus hafal sekarang, oke, okay? Enggak harus hafal sekarang, ana tekanin enggak harus hafal, tapi kalau misalnya hafal sekarang, alhamdulillah, progresnya tinggi antum berarti. Tapi anda tekanan gak harus hafal sekarang. Tapi pernah dengar, intinya pernah dengar yang penting. Karena ini tingkatnya bukan tingkat pemula sebenarnya, tapi minimal pernah mendengar daripada gak sama sekali, oke? Okay? Ambiuni, ya? Alwikoya itu penjagaan. Seperti misalnya, misalnya antum bilang taqtulunani, taqtulunani. Ya, nunnya juga itu. Kan ada dua nun kan? Taqtulunani. Nah, nun yang pertama itu nun untuk fi'il mudhari, nun yang kedua nun wiqayah seperti ini. Oke. Okay. Udah kita skip yang ini udah. Qala ambiuni bi asma'i haula'i. Bi harfu jarin mabniun ala al-kasri, oke? Okay. Harfu jarin mabniun ala al-kasri. Asma'i ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Ya. Oke, okay. Bi asma di sini ismun majrurun wa huwa mudhaf. Dia adalah mudhaf. Siapa mudhaf ilaihnya? Haula. Haula. Nah, dalam haula ada dua pembahasan, ha dan ula. Oke, okay. Ha yang pertama adalah ha, itu namanya apa? Harfu tanbih mabniun ala sukun fi mahalli, enggak ada fi mahalli, enggak ada. La mahalla lah. Harfu tanbih mabniun ala sukun, sudah selesai. Ula. Nah, ula ini inilah ini makan isim isyarah. Atau bisa juga antum bilang ha ulai, itu semua isim isyarah boleh. Nah, tapi kalau mau merinci, dirinci ha dulu. Ha dia harfu tanbih mabniun ala sukun. Kemudian ula itu ismu isyaratin mabniun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kenapa dia mabni? Kenapa? Karena dia tidak boleh ha ula'u, ha ula'a, enggak. Tetap terus ha ula'i, ya. Sebagaimana misalnya antum bilang fi mabniun ala apa? Fi mabniun ala sukun, ya-nya kan mati. Antum enggak boleh bilang fiu, fiya, fi, enggak. Tapi dia tetap seperti itu, fi mabniun ala sukun. Karena udah terbina akan terbangun, kalau udah terbangun itu nggak bisa tergoyahkan, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Ha? Kemudian, udah ism isyarah. Haula, wahu mudhaf ilaih. In kuntum shadiqin. In di sini apa? Harfu syartin jazimin. Oh, taib. Dia harfu syartin mabni atau tidak? Mabni, dia tidak boleh antum katakan ina, ini, itu, inu, enggak. Tapi in dah, in. Selamanya in dia. Harfu syartin mabniun ala as-sukun. Ya. Khalid, antum sering-sering dengar rekamannya, Khalid. Biar terbiasa dengerin. Nanti perlahan-lahan antum akan ngerti, insyaallah. Ya, sekarang-sekarang boleh bingung, mules, mual, letih, lesu, kembung, dan sebagainya. Itu adalah efek dari ketidaktahuan sebelumnya, ya. Jadi insya Allah ketika gak tahu, kemudian tahu, belum tahu, tapi udah dicokokin supaya tahu, itu pertama-tama akan goncang. Ya. Gak apa-apa. Antum goncang, tim masih hidup, alhamdulillah. In harfu syartin, oh, Syekhul Islam datang, gelar tikar. Ayo, Masya Allah. Harfu syartin, mabniun ala sukun. In kuntum, sekarang, lihat kun di sini. Kun di sini bukan fi'il amar, bukan. Fi'lu madhin naqisin, ingat fi'lu madhin afwan fi'lu madhin naqisun, bukan fi'lu naqisin, ya. Fi'lu madhin naqisun, yang naqis itu fi'ilnya bukan madhinya. Fi'lu madhin naqisun yang artinya dia merafa'kan isim dan menasabkan khobar, isim dan khobar. Fi'lu madhin naqisun mabniyun ala sukun, lihat kuntum, ya. Jadi kuntum itu ada dua kata, kun dan tum, okay? Kun di sini fi'lu madin naqisun mabniyun ala sukun fi mahalli jazmin fi'lu syart. Itu nanti kapan-kapan kita bahas fi'lu syart. Tum di sini dhamir muttasil fi mahalli raf'in isim kana. Dalam posisi marfu'. Nanti kita belajar nahwul wadi, alhamdulillah antum akan tahu perlahan-lahan, benar. Akan terbuka. Nanti kalau udah terbuka, masyaallah, enak. Sekarang banyak yang lock. Nanti antum unlock, bayar dulu, bayar lagi, bayar, unlock-unlockan, beli modem, volt enggak bisa di-lock, tahu biasanya dia di-lock, bayar lagi kan. Pas udah unlock, wah, udah enak rasanya. Banyak yang masuk nanti. في محل رفع اسم كان صادقين خبر كان منصوب وعلامة النصب الياء. Ingat kemarin kalau misalnya isim jamak atau musanna alamat nasabnya, alamat rafa'nya, alamat kasarnya itu ya atau waw. Belum puas? Agus, sudah puas? Hah? Bisa? Ha, bingung. Pak Muslim juga. Pak Fiar juga. Misalnya Arif lumayan, antum juga lumayan, alhamdulillah. Khalid masih diambang mimpi. Ini Ridho masih ini ya. Masih 50-50 ya. Ini udah lumayan tapi perlu terus perhatian lagi Imam. Syekhul Islam semacam penggembira lah. Eh Syekhul Islam antum ngapain di sana ya? Kesinilah antum. Hah? Disinilah nanti biar kita sorof antum bisa mendengar antum yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Ya. Oke, okay, antum bisa baca tafsirnya sendiri halaman 30 halaman 117. Antum baca ya. Antum baca ini. Jadi kita hanya belajar pada hari ini hanya belajar i'rab saja, masyaallah. Full Arabic kita. Full Arabic. Mudah ini lalu dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, ya ini nama-nama sesuatu dan apapun yang bernama dengan nama itu. Ini ketika apa? Ketika masih di surga. Ketika masih di surga ya. Oke, okay. Bukan ketika sudah di dunia, bukan, tapi ketika masih di surga, oke. Okay. Nah, karena kita pada hari ini 4 kajian, maka kita akan memulai durus lughah pada jam 6:30. Ya, dan itu tinggal 2 menit lagi. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi kajian durusul lughah.